بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bersama di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, melanjutkan ibadah kita membaca kitab hadis, kitab Sahih Bukhari atau Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil Hadis. Dan pelajaran kita masih pada Kitabul Adzan, bab yang terakhir kita pelajari dan belum selesai adalah bab yang ke-127 dengan judul Babu Fadlis Sujud, bab keutamaan sujud, ya, bab keutamaan sujud. Dan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini hadis yang sangat panjang. Bahkan di dalam kitab yang di tangan saya sekarang ini itu hilang 2/3 atau tidak tertulis lafaz atau matan hadisnya sebanyak 2/3 hadis. Yang ada hanya 1/3 saja. Ya, bahkan di dalam hadis yang tertulis di dalam kitab yang di hadapan saya ini yang berkenaan dengan babnya itu tidak tertulis di sini. Yang berhubungan dengan keutamaan sujud justru tidak ada, dan bahkan pada bahagian yang tidak tertulis atau tidak ada dalam cetakan ini. Pada pertemuan sebelum ini kita sudah membaca seluruh hadisnya dan sangat panjang sekali. Ya. Banyak pembahasan-pembahasan di dalam hadis ini yang berkenaan dengan akidah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang syafaat, ya, tentang orang yang paling terakhir keluar atau dikeluarkan dari neraka, kemudian tentunya yang paling terakhir masuk ke surga, diceritakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bahkan dalam hadis tentang orang yang terakhir, orang yang disiksa di neraka itulah, atau tentang orang yang disiksa di neraka itulah yang berkenaan dengan pembahasan keutamaan sujud, karena api neraka tidak akan membakar, ya, organ-organ sujudnya seorang mukmin yang disiksa di neraka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian bunyi hadis, wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athara as-sujud. dan Allah telah mengharamkan neraka untuk memakan tempat-tempat sujud. Fayakhrujuna minan nar, mereka itu keluar sujud. Setiap organ badan anak Adam dimakan oleh neraka atau dibakar oleh api neraka kecuali organ-organ sujudnya. Inilah yang berkenaan dengan bab kita, keutamaan sujud. Dan pada pertemuan sebelum ini juga kita merencanakan untuk memberikan beberapa catatan pada kalimat-kalimat yang ada pada hadis ini. Berarti kita akan baca kembali ya, hadisnya. Hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa orang-orang bertanya kepada Nabi, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ini catatan pertama ya, yang akan kita sampaikan. Hal nara rabbana yaumal qiyamah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kita nanti akan melihat Tuhan kita Allah pada hari kiamat? Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau mustahil Allah dilihat, maka tidak akan mungkin muncul pertanyaan mereka. Ya, tidak akan muncul pertanyaan seperti ini. Dan Nabi SAW menjawab pertanyaan mereka, hal tumaruna fil qamari hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Apakah samar-samar bagi kalian melihat bulan di malam purnama yang tidak dihalangi oleh sepotong awan pun? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hal tumaruna fis syamsi laisa dunaha sahabun. Kata Nabi, apakah kalian terhalangi atau samar-samar melihat matahari di siang hari tidak dihalangi oleh sepotong awan pun? Qalu la. Mereka menjawab, tidak. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكِ فَإِنَّهُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكِ. Maka sesungguhnya kalian akan melihatnya, maka sesungguhnya kalian melihatnya, yaitu Allah, كَذَلِكَ, begitu juga, begitu juga. Jadi di sini Nabi SAW menetapkan bahwa Allah dilihat di hari kiamat. Ini akidah ahli sunnah ya, wa ahli hadith, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat. Kemudian Nabi menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Kadzalika, kadzalika, seperti itu, seperti itu. Jadi penyamaan yang ada dalam hadis ini bukan menyamakan bulan, bukan menyamakan matahari dengan Allah. Tetapi yang disamakan oleh Nabi yaitu cara melihat. Cara melihat Allah Subhanahu wa taala, keadaan melihat. Ya. Jadi yang disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka melihat bulan di malam yang terang, cerah, tidak ada awan, dan bulannya bulan purnama. Bagaimana mereka melihat matahari di siang yang cerah dan tidak terhalangi oleh sepotong awan pun, seperti itu pula lah nanti mereka melihat Allah. Bukan matahari dan bulan sama dengan Allah, tetapi cara melihatnya, keadaan melihatnya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang penetapan bahwa Allah nanti akan dilihat. Dan masalah melihat Allah ini adalah salah satu dari pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tauhid al-asma was-sifat. Apakah ditetapkan atau tidak? Maka jawabannya ditetapkan. Alasan menditetapkannya yang nas adalah hadis ini. Yang nas adalah hadis ini dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kemudian dalil-dalil yang banyak sekali baik dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan adanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, pakai dad, nadhirah, bercahaya, bersinar, cerah wajah-wajah di hari itu bercahaya, ya. Bergembira, ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, melihat. Yang kedua pakai dha, nadhirah. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Karena yauma idzin maksudnya hari kiamat. Ini dalil dari Al-Qur'an yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin. Dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, maksudnya orang-orang yang fujjar. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Itu orang-orang yang kafir ditutup, lamahjubun, ditutup. Ya, ditutup. Kata para ulama, kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang kepada Allah, ditutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala, maka pemahaman baliknya, orang yang beriman, orang yang taat dan patuh kepada Allah akan dibukakan kesempatan untuk melihat Allah. Ini dalil juga tentang sifat melihat Allah, tentang salah satu dari bab asma wa sifat, bahwa Allah dilihat. Ya, bahwa Allah dilihat. Kemudian dalil-dalil yang lain dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, beriman dan melakukan ketaatan akan mendapatkan al-husna. Para ulama tafsir mengatakan bahwa maknanya adalah surga. Ya, mereka akan memperoleh surga. Waziyadah, dan tambahan. Dan mereka mengatakan bahwa tambahan ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang senada dengan ayat ini sangat banyak, seperti dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, setelah sujud itu apa ayatnya? Tatajafa junubuhum anil madadi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Maksudnya orang yang beriman. Maksudnya bonus. Balasan kejutan. Ya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa ini adalah melihat wajah Allah Jalla fi'ula. Dan tentang melihat wajah Allah ini, ada beberapa kelompok yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah. Yang pertama, ada yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah, yaitu yang menentang dan menolak bahwa Allah dilihat. Allah sama sekali tidak dilihat, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau yang Ahlus Sunnah, lengkapnya adalah bahwa Allah di dunia tidak dilihat dan di akhirat dilihat. Di dunia Allah tidak dilihat, adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala dilihat berdasarkan dalil-dalil yang tadi termasuk hadis kita ini. Adapun Allah tidak dilihat di dunia, Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Musa, ya. Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk melihatnya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, dia berkata, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk melihat kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qal lan tarani. Lan tarani. Dalil ini dipergunakan oleh orang yang mengatakan Allah tidak akan mungkin dilihat, bahwa karena lan di situ adalah penafian yang abadi untuk menafikan selama-lamanya. Itu dalil mereka, ya. Karena kata mereka, lan tarani, sekali-kali engkau tidak akan melihatku, ya. Kata mereka, dan inilah dalil mereka yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mungkin dilihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan bahwa dia dilihat. Dan hadis ini juga tegasnya. Apa kata Nabi? Fa innakum tarawnahu. Sesungguhnya kalian akan melihatnya. Kata Nabi. Dan Nabi tidak akan mungkin berdusta. Jadi kata Ahlus Sunnah bahwa di dunia Allah tidak akan tidak dilihat, sementara di akhirat Allah dilihat. Allah dilihat. Di dunia Allah yang mengatakan dia tidak akan mungkin dilihat, karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta mata untuk dipergunakan di dunia tahu, Maha mengetahui tentang kemampuan mata tersebut. Jangankan mata, ya. Gunung yang keras pun hancur. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam tadi, qala lan tarani. Qala rabbi arini anzuru ilaik, qala lan tarani. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan, ya, menampakkan diri kepada gunung. Tajalla liljabal, ini sifat tajalli. Ya, ini dalam ayat ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri. Falamma tajalla rabbuhu liljabali, kepada gunung, ja'alahu dakkan, membuat gunung itu hancur berkeping-keping, ya. Dan bahkan Musa pun pingsan, bukan karena dia melihat, tetapi karena dentuman gunung meletus tadi, karena melihat saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung tersebut. Ini di dunia. Sementara di akhirat itu yang tadi telah kita sampaikan. Kemudian ini pembahasan pertama, yaitu tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dunia Allah tidak dilihat berdasarkan dalil yang tadi. Kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala dilihat. Dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat apakah Allah dilihat di surga saja atau di arasatul qiyamah, di hamparan padang mahsyar juga dilihat. Yang saya pahami bahwa kejadiannya dua kali, fi arasatil qiyamah juga, ya, orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala yang juga ditetapkan oleh hadis ini. Nanti akan sampai pembahasan kita ke sana. Kemudian yang kedua di surga. Kalau di arasatil qiyamah, di hamparan padang mahsyar, itu bukan untuk sebagai kenikmatan, bukan balasan. Ya. Sementara di surga itu sebagai pembalasan. Jadi mereka sebagai balasan dan ganjaran, jadi mereka ketika melihat Allah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa tidak ada kesenangan, kenikmatan yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik. Lalu Nabi SAW setelah pembahasan tentang melihat Allah ini, Nabi mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Ini perjalanan akhiratnya. Perjalanan akhirat diceritakan oleh Nabi. Dan catatan yang kedua di sini adalah tentang al-hasyar, penghimpunan. Jadi manusia itu nanti akan dihimpun, sekian banyak manusia akan dihimpun oleh Allah. Penghimpunan ini adalah penghimpunan yang menetapkan ciri-ciri dan jenis-jenis mereka. Bukan penghimpunan dalam kategori negara, warna kulit. Orang Indonesia, Indonesia saja. Nah, penghimpunannya menuruti kategori keimanan. Orang kafir dengan orang kafir, sama kafir dikumpulkan oleh Allah. Dan orang-orang beriman dikumpulkan, dan bahkan dikumpulkan bersama orang munafikin. Ini yang akan dijelaskan di sini. Jadi yang kita catat dalam potongan kedua ini, bahwa adanya hari penghimpunan setelah dibangkitkan kemudian dihimpun. Ya. Dari tempat-tempat di mana mereka dibangkitkan, nanti mereka dikumpulkan melalui kategori keimanan tadi. Orang-orang beriman bersama orang-orang yang beriman. Dari awal manusia sampai manusia di akhir. Di hari kiamat. Dikumpulkan bersama orang kafir pun bersama orang kafir. Dan yang sangat menakutkan untuk umat Nabi Muhammad SAW ini, ancaman Nabi alaihi salatu wassalam untuk orang yang tidak salat. Untuk orang yang tidak menjaga salatnya. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ. Barang siapa yang tidak menjaga salat lima waktu, maka falaysa lahu burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Tidak ada bukti keimanan dan juga tidak ada keselamatan, dan dia dibangkitkan bersama Fir'aun wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf. Dibangkitkan bersama gembong-gembong kekufuran. Ya, ini yang menakutkan. Ini juga di antara dalil para ulama bahwa meninggalkan salat kufur. Kenapa? Karena nanti dibangkitkan bersama bukan orang-orang rendahan, tetapi petinggi-petinggi kufar selama sejarah perjalanan manusia. Ya, Fir'aun gembong kekufuran yang mengaku jadi Tuhan, mengaku dan mengklaim bahwa dia yang berhak diibadati. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu kalian punya Tuhan selain saya yang kalian sembah. Ya. Min ilah sama dengan la ilaha illallah. Ma lakum min ilahin ghairi sama dengan la ilaha illa ana, kata Fir'aun. Nah, ini dikumpulkan dengan dia nantinya. Wal'iyadu billah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir bersama orang-orang kafir, kemudian orang-orang yang beriman bersama orang yang beriman, persis dengan pembagian manusia di awal surah Al-Baqarah. Allah kan membagi manusia di awal surah Al-Baqarah berapa bagian? 2, 3, 4? Hah? 3. Orang yang beriman, orang kafir, dan orang munafikin. Ya. Dan itu nanti penghimpunannya seperti itu. Orang-orang beriman dan orang kafir. Sementara orang munafikin yang menampakkan keimanan di dunia tetapi menyembunyikan kekufuran, itu nanti akan digabungkan bersama orang yang beriman. Mereka dihimpun bersama orang yang beriman. Kenapa? Karena di dunia mereka bersama mereka. Orang-orang munafikin tersebut bersama orang-orang yang beriman. Tetapi nanti akan ada prosedur-prosedur di mana mereka lambat laun akan terpisah sendiri. Dengan proses perjalanan nanti mereka akan terpisah sendiri. Ya. Ketika disuruh sujud, badan mereka lurus, tidak bisa dibengkokkan. Hilangnya cahaya keimanan karena memang yang akan bercahaya iman. Mereka gelap dan sehingga tidak lagi, ketika orang beriman tidak nampak lagi, mereka tidak bisa bersama. Akhirnya mereka terpisah sendiri. Ya. Dan mereka dipisahkan oleh pemisah yang kata Allah di surat Al-Hadid, ya. Unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Dekat mereka cuma terpisah. Inilah penghimpunan, bahwa semua manusia nanti akan dihimpun. Ini yang wajib kita imani, dan dalil-dalil yang lainnya. Dan dalil-dalil yang lain, Nabi SAW menekankan bahwa manusia akan dihimpun. Satu syaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kalian akan dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian, dan tanpa khitan. Ya, tanpa berkhitan. Seperti ketika lahir di muka bumi ini, dia dibangkitkan kembali di akhirat kelak. Kemudian keadaan penghimpunan ini juga diceritakan oleh Nabi, fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Jadi mereka dihimpun pula bersama tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak, tetapi sesembahan-sesembahan dahulu di dunia itu dikumpulkan bersama penyembah-penyembahnya, mengikuti penyembah-penyembahnya. Barang siapa yang mengibadati sesuatu, maka hendaklah dia mengikuti. Dan ini perintah. Tidak ada lagi yang mampu untuk berkilah atau menentang. Ya. Ketetapan itu ketetapan mutlak. Jadi semua apapun yang disembah nanti akan diikuti, menjadi imamnya, diiring-iringi oleh yang menyembahnya dahulu di dunia. Ya. Kemudian faminhum mayattabi'u syams, kata Nabi, ada yang mengikuti matahari. Jadi matahari ini nanti akan didatangkan pada hari kiamat bersama penyembah-penyembahnya. Wa minhum mayattabi'ul qamar, ada yang mengikuti bulan. Jadi bulan ini nanti akan didatangkan kembali di hari kiamat untuk diikuti oleh penyembah-penyembahnya. Wa minhum mayattabi'u tawaghit, dan di antara mereka ada yang mengikuti tagut, yaitu sesuatu yang disembah selain Allah. Ada pohon yang diikuti, ada batu yang diikuti, apapun juga. Ada nantinya ular, tikus, apapun yang disembah akan dikumpulkan bersama penyembah-penyembahnya dan membawa dan diikuti, diiringi oleh penyembah-penyembahnya pada hari kiamat. Ya. Wa tabqa hadhil ummah, yang tidak punya, yang tidak dikumpulkan, yang tidak ada yang diikuti umat ini. Ya. Karena yang mereka ibadati Allah. Ya. Jadi selain Allah nanti akan didatangkan sesembahan-sembahan tersebut dan akan diikuti oleh penyembah-penyembahnya. Tabqa hadhil ummah. Tersisalah umat ini, fiha munafiquha. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka nanti, orang-orang yang umat ini akan dikumpulkan, digabungkan dengan orang-orang munafikin. Ya, karena orang munafikin itu orang yang menampakkan iman. Ya. Tetapi menyembunyikan kekufuran. Lantaran itu nanti mereka digabungkan pula. Ya. Fayatihimullah fayaqul. Ini yang tadi salah satu dalil bahwa Allah juga dilihat di arasatil qiyamah. Lalu Allah datang kepada mereka dan mengatakan, ana rabbukum, sayalah Tuhan kalian. Fayaqulun hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kata mereka, kami akan tetap di sini sampai datang kepada kami Tuhan kami yang benaran. Fa idza ja'a rabbuna arafna. Kalau nanti datang Tuhan kami, maka kami akan mengenalinya. Ya, berarti ada isyarat bahwa Allah menampakkan. Allah menampakkan fa arafnahu fa ya'tihimullah, maka Allah datang kepada mereka. Fayaqul ana rabbukum, yang mengatakan sayalah Tuhan kalian. Fayaqulun anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Ya, engkaulah Tuhan kami. Mereka mengenalinya dari berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Fayad'uhum, lalu mereka pun diseru, orang-orang yang beriman bersama orang-orang munafikin tadi diseru untuk mengikuti arahan-arahan. Karena di hari akhirat itu di padang mahsyar tidak ada rute-rute yang ke sini ke situ, tidak, semuanya hamparan dan tidak ada bangunan atau apapun yang menancap di muka bumi ketika itu. Tidak ada arahan menuju surga, arahan menuju neraka, yang mengarahkan para malaikat Allah. Ya, penggabungan tadi, penghimpunan tadi, itu arahan-arahan Allah yang mengarahkan. Bukan manusianya yang berjalan menuju arah masing-masing, tidak. Mereka semuanya dikuasai oleh Allah dan tidak akan ada yang menentang. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan, dan Allah mengatakan Anal Jabbar. Sayalah yang berkuasa. Ainal Jabbarun? Mana dahulu yang mengaku-ngaku penguasa di dunia? Ya. Jadi ini catatan yang kedua dengan rentetannya tadi. Yang kedua maksudnya bahwa tentang penghimpunan dan sifat-sifat penghimpunan tadi juga beberapa poin di bawahnya, yaitu dikumpulkan orang-orang penyembah-penyembah selain Allah itu bersama sesembahan-sembahannya, kemudian orang-orang mukmin dikumpulkan bersama orang-orang munafikin. Ya. Kemudian yang di bawahnya juga tentang Allah Subhanahu wa taala menampakkan. Ya. Allah memperlihatkan dirinya kepada mereka orang-orang yang beriman. Di situ juga ada orang-orang munafikin. Tetapi yang akan melihat sesuai dengan sifat-sifat yang Allah beritahukan adalah orang-orang yang beriman. Ya. Fa yudrabus siratu baina dhahrani jahannam. Ini juga catatan ketiga ya, tentang sirat. Menetapkan adanya apa? Sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang dibentangkan oleh Allah di antara dua pinggir neraka jahannam. Dhahranai jahannam, atau di atas punggung, dua punggung neraka jahannam. Maksudnya antara pinggir dengan pinggir neraka dibentangkan jembatan. Ini yang juga salah satu keyakinan akidah, termasuk salah satu poin dari mengimani hari akhir, adanya apa? Sirat tadi. Kita yakin seyakin-yakinnya adanya sirat, jembatan yang dibentangkan di antara dua punggung neraka atau di atas punggung neraka jahannam. Kemudian yang berhubungan dengan sirat ini adalah fa'akunu awwala man yajuzu ya minar rusuli bi ummatihi. Ini juga termasuk catatan di bawahnya bahwa nabi dan umatnya yang pertama kali menyeberang. Ya. Ini sifat menyeberang di atas sirat, yaitu yang pertama kali menyeberangi jembatan ini untuk menyeberangi menyeberangi neraka melalui jembatan ini adalah nabi dan umatnya. Ya. Kemudian tentang sirat ini, sifat-sifatnya di dalam hadis yang lain. Ya, di dalam hadis yang lain bahwa dia lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Ya, adaqqu minasy'arati wa ahaddu minasyaifi. Ya. Dan dia disifati oleh Nabi adalah madhadatun muzillah, yang menggelincirkan, ya, yang membuat tergelincir karena dia kecil, ya, membuat orang tergelincir. Kemudian di sini di antara sifat sirat itu enggak, yang kedua wa kalamur rusuli wa la yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Ini juga catatan bahwa di hari itu atau ketika menyeberang di sirat atau sebelum menyeberangi sirat tidak ada yang mengeluarkan suara, artinya tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mampu dan berani mengeluarkan suara, semuanya hening karena ketakutan, kekhawatiran akan menyeberangi jembatan tersebut, kecuali para rasul, illa rasul, kecuali para rasul, ya. Dan ucapan rasul pun bukan ucapan sembarangan, wa kalamur rusuli yauma idzin, ucapan para rasul pun hari itu adalah Allahumma sallim sallim. Jadi sampai para rasul pun khawatir, ya, para rasul pun khawatir dan mereka berdoa meminta keselamatan kepada Allah atau menyelamatkan, mereka meminta Allah menyelamatkan, sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan, ya. Kemudian masih tentang sirat, ya, di bawah catatan tentang jembatan ini Nabi mengatakan wa fi jahannama kalalib mithlu syaukis sa'dan, di neraka itu ada pengait-pengait, ya, yang muncul dari dalam neraka seperti durinya pohon sa'dan, yang pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bentuknya. Dia kalau sudah masuk ke dalam kulit, ke dalam daging, tidak bisa ditarik keluar. Karena di durinya itu ada duri-duri kecil pula, yang kalau menembus daging, dia tidak bisa ditarik. Kalau ditarik, dagingnya terbawa. Dagingnya terbawa. Nah, itulah yang muncul dari neraka. Duri-duri atau pengait-pengait dari dalam neraka, dan dia makmurah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwa duri-duri atau pengait-pengait tadi itu diperintah. Jadi dia tahu siapa yang dituju. Dari sekian banyak yang akan lewat di atas jembatan itu, nanti dia pengait-pengait itu menuju orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit yang ditujunya. Tidak sedikit yang dituju, karena yang selamat tanpa ada cedera itu kan sedikit. Semoga kita semua termasuk orang yang selamat tanpa cedera. Selamat sampai ke seberang dan tanpa cedera. Ya. Tanpa cedera. Jadi ini juga yang kita mesti yakini tentang keadaan meniti titian sirat tadi, adanya pengait-pengait. Hal ra'aitum syaukas sa'dan, kata Nabi, apakah pernah kalian melihat duri sa'dan, pohon sa'dan? Qalu na'am, kata mereka pernah. Qala fa innaha mithlu syaukis sa'dan, ya, ghaira annahu la yu'lamu qadruha, la ya'lamu qadruha qadraha wa 'idhamaha illallah. Hanya saja perbedaan pada ukuran. Kalau duri pohon sa'dan itu nampak, bisa dipegang, bisa dilihat. Kalau pengait dari neraka itu besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takhtifun nasa bi amalihim. Jadi pengait tadi menyambar manusia. Ya. Menyambar manusia sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya membuat dia disambar dengan ukuran yang sedikit, ya, ini mungkin yang membuat di antara penjelasan Nabi bahwa ada orang yang sampai di seberang tetapi dagingnya sudah banyak yang terlepas-lepas. Karena ukuran masuknya duri tadi ke dalam dagingnya itu tidak terlalu dalam. Sehingga dia masih bisa berjalan terus walaupun dagingnya sudah terbawa, diseret oleh pengait tadi, tapi dagingnya yang terbawa, badannya tidak, karena masuknya tidak terlalu dalam, ya. tidak terlalu dalam. Jadi sesuai mas terkena itu saja, terkena oleh pengait itu juga amalan menyebabnya, dan ukuran masuknya duri ke dalam badan itu juga disebabkan oleh amalan, faktor amalan. Kalau amalannya atau dosa perbuatannya itu tidak terlalu banyak sehingga masuknya pengait itu hanya di apa tidak terlalu dalam dan pinggir-pinggirnya saja, maka dia mungkin tidak akan bisa terseret ke dalam neraka, tetapi dagingnya terbawa. Karena duri itu, duri membawa daging. Kalau dia masuk, dia tidak bisa ditarik dan lepas begitu saja, dia harus membawa, ya karena tajam ke dalam, kemudian untuk keluarnya juga ada duri-durinya. Ada duri-durinya. Ya. فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِأَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُ. Ada di antara mereka yang dijerumuskan karena amalannya tidak bisa untuk kuat di atas jembatan tadi. Dan jembatannya panjang ya, neraka. Bukan sungai Sia. Ya, neraka. Tentu lama. Apalagi kalau lambat jalannya. Jadi mereka ketika terkena sambaran sedikit saja sudah terjerumus, waliyadzubillah. Dan ada yang waminhum man yukhardalu tsumma yanju. Ada yang di yukhardal, digoncang-goncangkan, ditarik-tarik. Ya, dia goyang-goyang tetapi dia selamat sampai seberang. Melengket memang, waliyadzubillah, dan ditarik kemudian dia goyang, maju lagi, goyang lagi. Tetapi dia sampai ke seberang. Itu yang tadi katakan Nabi SAW. Faminhum makhdusun najin. Dalam riwayat lain. Yang daging-dagingnya terbawa-bawa. Tetapi dia selamat sampai seberang. Ya. Hatta idha aradallah. Ini selesai. Di antara perjalanan akhirat adalah sirat. Dan keadaannya. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang orang yang sudah masuk neraka. Termasuk yang tadi terseret ke dalam neraka. Dan yang diceritakan oleh Nabi di sini adalah orang-orang mukmin yang masuk neraka. Ya, yang diceritakan oleh Nabi di sini adalah orang-orang mukmin yang masuk neraka. Karena di neraka itu, yang pertama yang harus kita yakini tentang neraka, dia dicipta oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ya, disiapkan oleh Allah untuk orang kafir. Ini bukan perkataan saya dan perkataan siapa-siapa. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyatakan bahwa neraka itu untuk orang kafir. Wa'iddat lil kafirin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan banyak ayat yang lain yang menegaskan tentang ini. Jadi tempat neraka itu tempat tinggalnya mereka. Kemudian di neraka itu juga nanti akan dimasukkan sementara orang-orang yang beriman yang berdosa, yang tidak bertobat dari dosanya dan juga tidak diampuni oleh Allah di akhirat kelak dosa tersebut, sehingga dia dibersihkan dengan api neraka, wal iyadzu billah. Dan inilah yang diceritakan oleh Nabi. Jadi catatan yang ke berapa? Keempat sekarang ini. Keempat tentang syafaat, ya, yaitu orang beriman yang di neraka yang akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah. Menyimpang dalam hal ini adalah Khawarij Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan tidak ada satupun yang masuk neraka yang keluar. Tidak ada. Semua yang masuk neraka kekal. Sampai orang-orang yang beriman yang berlaku dosa besar di dunia, mereka mengkafirkannya. Mereka mengeluarkan dari iman. Khawarij Mu'tazilah yang dikenal dengan Wa'idiyah. Mereka kelompoknya ini atau kategorinya dinamakan dengan Wa'idiyah. Yaitu kelompok yang berpegang kepada nususul wa'id. Nas-nas ancaman. Jadi kalau Allah sudah mengancam, maka Allah pasti akan menerapkan ancamannya. Tidak akan ada ampunan, kata mereka. Jadi yang sudah masuk neraka disepakat ini Khawarij Mu'tazilah bahwa sudah kalau sudah di akhirat nanti mereka tidak ada yang keluar. Jadi yang di neraka itu tidak ada yang keluar. Semuanya kekal. Semuanya kekal. Makanya mereka menentang syafaat. Sementara sekarang Nabi menceritakan tentang itu. Nabi menceritakan tentang itu. Hatta idza aradallahu rahmata man arada min ahli an-nar, hingga apabila Allah menghendaki untuk merahmati siapa yang dia kehendaki dari penghuni neraka. Jadi penghuni neraka dirahmati oleh Allah. Amarallahu al-malaikata an yukhriju, Allah perintahkan para malaikat untuk mengeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Perhatikan. Man kana ya'budullah, banyak dosa dan dia tidak bertobat dari dosanya. Fayukhrijunahum, maka mereka keluarkan orang-orang tadi. Wa ya'rifunahum bi athari sujud. Ini juga termasuk ya yang tadi kita belum baca di antara yang berkenaan dengan bunyi bab. Dan para malaikat mengenali yang di neraka itu siapa yang berhak dikeluarkan dengan tanda-tanda sujud. Siapa yang pernah sujud di dunia mengibadati Allah itu nampak. Ya, nampak. Ini keutamaan sujud. Orang yang tidak pernah sujud kepada Allah di dunia ini, apa yang akan membuat dia punya tanda nanti? Apa yang membuat dia punya tanda? Malaikat tidak tahu bahwa mereka Muslim. Karena kita tidak bawa KTP ke neraka. Ada bawa KTP ke neraka? Tidak. Jadi tandanya sujud. Tandanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Salat. Ya. Ini keutamaan salat juga. Ya. Wa'arifunahum bi athari sujud, wa harramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud fayakhrujuna minan nar, fa kullu bani adama ya'kuluhu an-nar illa athara sujud. Ini yang berkenaan dengan bab kita ya. Dan catatan kita tadi yang keempat adalah keluarnya orang-orang yang beriman dari neraka atau syafaat. Orang-orang yang berdosa dari orang yang beriman keluar dari neraka. Ini sebagai bantahan untuk mereka yang tadi menentang. Dan juga menegaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa orang yang melakukan dosa besar, orang beriman, orang muslim yang membuat dosa besar, kalau dia tidak bertobat dan Allah masukkan dia ke neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Dia pasti keluar. Dan bahkan dalam sebagian riwayat, dalam yang nanti akan kita ceritakan, dalam bukan sebagian riwayat yang sekarang ini, di dalam hatinya hanya sebesar biji zarah dari keimanan. Tidak punya kebaikan, dia hanya punya iman itu. Ini juga akan pasti keluar karena ada iman. Ya, karena ada iman. Fa yakhrujuna minan nasi minan nari qadim tuhisu. Mereka keluar dari neraka dalam keadaan hitam, hangus, terbakar. Fa yusabbu alaihim ma'al hayah. Ini proses keluarnya mereka disirami ya dengan air kehidupan. Fayambutuna kama tambutul hayatu fi hamilis sayri. Maka mereka balik kembali seperti semula. Cepat ya, menjalar ke bagusnya tubuh mereka seperti menjalarnya bijian yang dia bawa hanyut oleh banjir, kemudian tersangkut di pinggiran sungai, kemudian dia tumbuh. Menjalar-jalar seperti itu pula nanti kondisi badan yang sudah hangus terbakar tadi sempurna normal kembali setelah disirami atau dimandikan ke Nahrul Hayah. Ya. Thumma yafraghullahu minal qada'i bainal ibad. Maka selesailah keputusan antara hamba. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Jadi yang di neraka itu tidak ada lagi orang beriman. Habis semuanya keluar. Habis keluar semuanya. Umumnya sudah pergi ke surga. Ya. Sudah sampai ke surga. Yang orang yang beriman yang disiksa neraka itu tidak ada lagi. Sudah habis semuanya, yang tinggal di sana adalah penghuninya yang asli. Penghuninya asli. Yang beriman, seberat apapun imannya, habis semuanya dikeluarkan oleh Allah. Lihat maha rahmatnya Allah. Dan bahkan mengeluarkan mereka yang beriman di neraka ini, dari neraka ini, banyak prosesnya. Ada kalanya orang beriman, sesama orang beriman yang mengeluarkan syafaat orang yang beriman. Hadis dalam Sahih Muslim. Ya, kemudian para nabi juga mengeluarkan, para malaikat juga mengeluarkan, dan Allah juga mengeluarkan jumlah yang banyak sampai tidak ada lagi yang tersisa dari sepanjang itu manusia, dari sepanjang sejarah manusia, tidak ada yang tersisa dari orang yang ada iman. Dan Allah tahu, walau seberat apapun imannya, bahkan seberat biji zarrah pun, Allah tahu ada iman dan itu keluar, karena itu bukan tempat aslinya. Dikeluarkan. Umumnya sudah sampai ke surga. Kecuali ini yang diceritakan oleh Nabi SAW. Illa wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Tersisa seseorang di antara surga dan neraka. Dia sudah keluar dari neraka. Karena tidak ada lagi yang tersisa dari orang yang ada iman walau seberat satu zarrah, biji zarrah di dalam hatinya, yang ada di neraka. Dia sudah keluar. Cuma dia tidak bisa menuju surga. Ini yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Wa huwa akhiru ahlin nari dukhulanil jannah. Dia inilah yang nanti paling terakhir masuk surga. Penyebabnya paling terakhir karena tidak ada yang bisa memasukkan ke surga amalannya. Cuma dia tidak berhak untuk tinggal di neraka. Tidak berhak tinggal di neraka karena ada iman. Tidak berhak untuk kekal di neraka. Maka dia keluar. Cuma untuk memasukkan ke surga tidak ada. Amalan tidak ada. Dosa yang banyak. Wal-iyadzubillah. Dan Allah lah yang memasukkannya. Dan harus kita yakini bahwa masuk ke surga itu siapapun juga, sampai para nabi pun, sampai nabi kita Muhammad SAW, manusia termulia, itu masuk surganya bukan karena membelinya dengan amalan, membayarnya dengan amalan. Semuanya masuk surga karena keutamaan dari Allah. Allah yang memasukkannya ke surga. Allah yang memudahkannya untuk masuk surga. Bukan karena dia bayar. Amalan kita tidak mampu untuk membayar kenikmatan surga walau satu detik. Tidak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, لَنْ يَدُخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِأَمَلِهِ. Sama sekali tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena dibayar dengan amalannya. Kata para sahabat, hatta anta ya Rasulullah, hingga kamu seperti itu juga wahai Rasul SAW. Kata Nabi SAW, iya. Ya. Ini menunjukkan bahwa surga itu mahal. Jadi orang yang tadi, tidak ada yang penyebabnya untuk masuk ke surga. Tidak ada amalan ketaatan, tidak ada. Ya, isi kehidupannya cuma dosa. Dosa meninggalkan kewajiban, dosa melanggar yang haram. Ya. Cuma ada iman. Dan dia tidak pantas untuk neraka, dan inilah yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Cerita ini, ya. Wa huwa akhiru man akhiru ahli an-nari dukhulanil jannah muqbilun biwajhihi qibalan nar. Pertamanya wajahnya tetap menghadap neraka. Untuk memutarkan badannya saja tidak ada. Tidak ada amalan yang membuat dia bisa berputar, berpaling, sehingga memunggungi atau membelakangi neraka. Mukbilun biwajihi qiblan nar, kemudian dia berdoa. Fayaqul. Dan inilah skenario yang dilakukan oleh Allah untuk dia. Untuk menanamkan kepadanya, melatihnya untuk meminta kepada Allah yang di dunia dia tidak lakukan, untuk meminta kepada Allah. Imannya itu yang sedikit itu yang membuat dia berharap hanya kepada Allah. Dengan rentetan cerita yang disampaikan oleh Nabi, fayaqulu ya rabbi isrif wajhi anin nar qad qasabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha fayaqulu hal asaita in fa'ala dhalika bik in fu'ila dhalika bika an tas'ala ghaira dhalik. Ya. Ketika dia minta kepada Allah, dan ini yang diinginkan oleh Allah. Ya Allah, palingkan wajahku dari neraka ini. Karena hawa neraka itu sudah membuat hidung saya tidak mampu lagi menghirupnya. Ya, bau kebakaran, manusia yang dibakar, kan bau. Itu yang tidak mampu lagi saya menghirupnya. Wajah saya sudah tidak kuat lagi menahan panasnya neraka. Putarkan saja ya Allah. Itu yang dia minta. Karena dia tidak mampu. Tinggal putar sebenarnya, tapi tidak mampu. Akhirnya Allah putarkan dengan syarat. Allah mengatakan, kalau saya berikan permintaan kamu ini, kamu siap untuk tidak meminta yang lain? Ya. Kamu siap untuk tidak meminta yang lain? Fayaqululah wa izzatika. Kata dia berjanji, tidak ya Allah. Demi kemaha perkasaanmu. Bersumpah dia dengan Allah. Dan inilah sifat kehambaan yang sebenarnya harus ada di dunia ini. Dimiliki oleh setiap manusia. Merasa hina, merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, semua segala-galanya Allah. Ya. Dia tidak bersandar kepada siapapun juga. Ini yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dari seorang setiap hamba di dunia. Ya. Dan itu yang dimunculkan oleh Allah hari itu untuk orang yang tidak ada bekalnya untuk membuat dia masuk surga. Ya. Fayu'tillahu ma yasha'u min ahdin wa mitsaqin. Fayu'tillaha ma yasha'u min ahdin wa mitsaq. Dia berikan janji-janji, sumpah-sumpah. Demi Allah. Dan banyak sumpah-sumpah untuk menguatkan bahwa dia tidak akan meminta yang lain. Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Allah palingkan wajahnya di neraka. Berputar dia. Bayangkan betapa butuhnya kita kepada amalan. Butuhnya kita kepada rahmat Allah. Dan untuk menurunkan rahmat Allah itu amalan kita di dunia. Ya. Maka ketika dia berpaling dan membelakangi neraka dan dia menghadap ke surga. Fa idza aqbala bihi anal jannah ra'a bahjataha sakata ma syaa Allahu an yaskut. Ketika dia melihat keindahan surga, ya, luar biasa, dia terdiam. Ternyata luar biasa. Ya, dari jauh dia melihat. Lupa dia kepada sumpahnya. Thumma qala, ya Rabbi qaddimni inda babil jannah. Ya Allah, dekatkan saya ke pintunya saja. Tidak kuat saya melihat dari jauh saja. Tidak bisa. Dekatkan saja ya Allah ke pintunya. Fayaqulullahu lah. Allah ingatkan dia kepada sumpahnya tadi. Alaysa qad a'tayta al-uhuda wal-mithaqa alla tas'ala ghairalladhi kunta sa'alta. Tidakkah engkau sudah bersumpah bahwa engkau tidak akan meminta yang lain selain yang telah engkau minta? Dia terus meminta. Fayaqulu ya Rabbi la akunu ashqa khalqik. Ya Allah, ya, jangan sampai engkau jadikan saya ini makhlukmu yang paling sengsara. Ini yang juga yang diinginkan oleh orang dari kita di dunia. Untuk meminta semuanya kepada Allah. Dan merasa tidak punya apa-apa. Merasa rendah, hina, dina di hadapan kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah. Ya. Itu yang diungkapkan oleh orang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu fa hal asaita in u'tita dzalika an la tas'ala ghairahu. Diambil janji oleh Allah lagi, kalau engkau diberikan permintaan yang kedua ini, engkau tidak siap untuk tidak meminta yang berikutnya? Oh, dia katakan, "Iya, demi keperkasaanmu." Dan dia bersumpah. Ayat Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia ke pintu surga. Fa yuqaddimuhu ila babil jannah. Fa idza balagha babaha, ketika sampai di hadapan pintu surga dan terbuka pintu surga, faraa nadrataha wa ma fiha minan zahrataha wa ma fiha minan nadrati was surur, fayaskutu ma syaa Allahu an yaskut. Ketika dibuka dan melihat isi surga, kalau tadi kan melihat apa bangunannya saja dari jauh, melihat bangunannya saja. Sekarang ketika dibuka pintunya, ini menunjukkan bahwa surga itu tertutup, ada pintu-pintunya, sebagaimana neraka juga demikian. Ya, lalu dilihatnya isinya luar biasa, keindahan, kesenangan, kebahagiaan orang-orang di dalamnya. Terdiam dia lama. Melongo begitu melihat keindahan surga. Dan dia lupa lagi sumpahnya. Dia minta, ya Rabbi adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Fayaqulullah, waihaka ya bena Adam ma aghdarak. Kata Allah, celakalah engkau wahai anak Adam, betapa cepatnya engkau berkhianat. Maksudnya melupakan janji, mengkhianati sumpah. Tetapi Allah bukan mencelanya. Allah menyebutkan memang itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia. Dan yang tadi dilakukannya di akhirat itu tidak tercela lagi. Karena bukan waktu beramal lagi. Ya, bukan waktu beramal lagi. Itu proses yang Allah SWT maha tahu dan maha bijaksana dalam menetapkannya. Ya, menanamkan apa kepada orang tadi kebutuhannya kepada Allah. Ya, kebutuhannya yang luar biasa. Tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali kalau Allah yang memberikannya. Lalu, ya, fayaqulu ya Rabbi la taj'alni asqa khalqika. Ya Allah, jangan engkau jadikan engkau saya ini, ya, makhlukmu yang paling sengsara. Mendengar ungkapannya tadi, Allah tertawa. Ini catatan yang kelima. Kalau yang ke empat tadi adalah tentang apa? Syafaat. Sampai cerita tentang orang yang terakhir tadi yang diberi syafaat oleh Allah sehingga dia keluar sebelum waktunya, dan orang yang terakhir keluar dari neraka. Yang sekarang ini adalah menetapkan sifat tertawa. Ini salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan Nabi SAW. Ya. Walaupun nanti kalau kita baca syarahnya, ya, apalagi syarah Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim dan yang lain-lainnya menetapkan bahwa yang dimaksud dengan tertawa itu adalah malaikat-malaikatnya yang tertawa. Ya, malaikatnya yang tertawa. Atau makna yang lain ditakwil. Sementara di sini Nabi mengatakan fayadhakullahu azza wa jalla min. Allah tertawa darinya sesuai dengan kemahasempurnaan Allah jalla fi'ula. Thumma ya'dhanu lahu fi dukhulil jannah. Akhirnya Allah izinkan dia masuk surga. Masuk surga. Tidak bisa, tidak ada amalannya untuk membawa ke surga, tapi dia masuk surga. Allah yang maha luas rahmatnya. Ya, hanya sedikit iman yang ada di dalam dadanya, itu yang membuat dia tidak pantas untuk di neraka. Ya, tidak akan mungkin pantas tinggal di neraka. Tetapi ada yang bisa membuatnya ke surga, dan itu semua adalah rahmat Allah. Yang mendekatkan itu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Dan bahkan setelah dia diizinkan masuk surga, Allah berikan kepadanya kekayaan yang sangat luar biasa, ya. Setelah masuk surga, Allah justru yang menawarkan kepadanya untuk meminta. Tamanna. Kamu berharap kesenangan, keindahan, kelezatan, coba. Ya, coba untuk berharap, meminta, mendapatkan kesenangan-kesenangan. Berkhayallah. Ya, maka dia coba untuk menghayalkan keindahan-keindahan. Orang yang baru keluar dari neraka, untuk sampai ke surga saja susah, kalau bukan Allah yang membuat dia masuk ke surga, tentu daya khayalnya untuk kesenangan kan tidak terlalu banyak. Maka pertama kali dia berkhayal hanya bisa berputar saja. Cukup. Ketika dia melihat surga begitu indah bangunannya, dia minta untuk sampai ke pintunya juga saja. Dan ketika dia sampai ke pintu surga, dia minta untuk sekedar masuk saja. Makanya ketika disuruh oleh Allah untuk menghayalkan, meminta keindahan-keindahan, masih terbatas. Oh, saya mintanya cuma ini ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bahkan menggiringnya, membawanya, menuntunnya untuk meminta kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan, kekayaan dan kesenangan sampai habis semuanya. Tidak ada lagi yang terbayangkan oleh dia. Kata Allah, tidakkah kamu mau ini? Mau ya Allah. Tidakkah kamu mau ini? Mau ya Allah. Setelah dia meminta yang sampai yang diingatnya, karena memang dia baru selesai dari azab. Untuk sampai ke surga saja dia hanya meminta-minta kepada Allah. Dan akan mungkin dia mengkhayalkan yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi. Lalu Allah giring dia. Maukah kamu ini? Mau. Maukah kamu ini? Mau. Maukah kamu ini? Setelah habis semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ya, idzan hatta idzan qata'a umniyatuhu qala Allahu azza wa jalla min kadza wa kadza akbala yudzakkiruhu rabbuhu. Allah ingatkan seperti tadi, hatta idzan tahat bihil amani, sehingga setelah habis semuanya, qala Allahu ta'ala lakadzalik, semua yang tadi kamu sebutkan, yang kamu katakan mau itu milikmu, wa mithluhu ma'ahu, dan bahkan dikali duakan, dilipat duakan. Bayangkan, padahal dia tidak ada yang membuat dia masuk surga, Allah yang masukkan ke surga, dia mendapatkan dua kali lipat dari kenikmatan surga. Ini riwayat Abu Hurairah ya, seperti yang telah kita pelajari. Adapun Abu Sa'id Al-Khudri, meriwayatkan hadis yang sama dari Nabi SAW, bahwa dia mendengar bahwa Nabi mengatakan dzalika laka wa asyratu amsalih. Yang tadi kamu minta dan yang tadi kamu katakan mau itu milikmu semuanya, dan dikalikan 10 kali lipat. Subhanallah. Nah, ini tentang syafaat, dan juga di situ ada nanti ada tadi tentang masalah Allah tertawa, dan tertawanya Allah adalah salah satu yang ditetapkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahasempurnaan Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menetapkan di sini bahwa Nabi menetapkan bahwa dia tertawa. Jangan sampai kita menyamakan tertawanya Allah dengan tertawanya hambanya. Ya, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti kita memaksa-maksakan untuk menyamakan? Sedangkan antara manusia saja tidak sama tertawanya. Ada yang sama tertawa antara manusia? Ada yang tertawanya ya terbahak-bahak. Ya, ada yang tertawanya biasa saja. Antara manusia saja tidak sama tertawanya. Kenapa kita mesti mengusahakan, memaksa-maksakan bahwa kalau Allah ditetapkan tertawa harus sama dengan manusia? Sementara antara manusia saja kita menafikan sama tertawanya. Nah, ini kan tidak adil namanya. Lalu kita berusaha untuk menolak berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya. Itulah beberapa catatan tentang hadis yang sangat panjang yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini tentang keutamaan sujud, ya, yang potongannya hanya sedikit saja dari hadis yang panjang tadi, dan banyak hal-hal yang tadi telah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa kita petik dan kita ambil manfaatnya. Dan itulah tanda betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya ampunan Allah, dan salah satu dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar, ya, bila mana dia masuk neraka maka dia tidak akan kekal di neraka. Dan di dunia pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman itu tidak keluar dari iman selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Ya. Dia tidak akan keluar dari iman, cuma tentu imannya rusak. Makanya diistilahkan dia dengan mukmin fasik. Mukmin yang fasik. Ya, atau mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Fasik dengan dosa besarnya. Dan tidak akan sama antara dia dengan seorang mukmin yang lain yang bersih dari dosa, tidak sama tingkatannya. Dan ini berbeda sekali dengan keyakinan orang-orang yang tadi al-wa'idiyah yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Adapun khawarij memasukkan kepada zona kekufuran, yang mereka mengatakan kafir, sementara mu'tazilah dia hanya mengeluarkan dari iman dan tidak memasukkan kepada kekufuran. Mereka punya pokok dasar keyakinan bahwa orang tersebut berada di antara dua area, antara zona iman dengan zona kufur, di tengah-tengah di dunia. Sementara di akhirat mereka sepakat bahwa orang ini akan kekal di neraka kalau tidak sempat bertobat, dan tidak akan keluar dari neraka. Pasti masuk neraka dan kekal di neraka. Dan ini bertentangan dengan nas-nas, dengan hadis ini dan dalil-dalil yang lain. Kemudian itu dari satu sisi. Di sisi yang lain ada namanya Murji'ah. Yaitu orang yang pemahaman ideologi yang mengatakan bahwa maksiat itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada orang yang beriman. La yadurru ma'al imani maksiatun. Orang yang sudah beriman, sebanyak apapun maksiatnya, bahkan sebanyak apapun dia melakukan pembatal-pembatal keimanan, dia tetap mukmin, tidak berpengaruh, tetap sempurna imannya. Ini kan bertentangan sekali. Dan ini membayangkan saja pendapat ini, itu sudah cukup untuk membatalkannya. Terbayangkan oleh kita, apakah sama antara Nabi dengan orang yang paling banyak dosanya? Mereka menyamakan. Bahkan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW dengan orang yang paling fasik sama imannya. Karena Nabi tidak berdosa, tidak berbuat dosa, malaikat Jibril juga demikian, imannya tetap seperti itu. Orang ini yang juga berdosa dan sangat banyak dosanya, imannya juga tetap seperti itu. Jadi tidak ada bedanya. Ini kan batil. Ini konsekuensi batil dari keyakinan sisi yang lain dari penyimpangan dalam masalah pelaku dosa besar ini. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali kita tegaskan tentang keutamaan sujud tadi. Ya. Sampai kepada orang yang di neraka pun nampak keutamaan sujudnya. Orang-orang yang berada di neraka nampak keutamaan sujudnya, di mana mereka dibedakan dengan yang lain, dengan orang-orang penghuni neraka, dengan tanda sujud. Dibedakan juga bahwa sujud sarana-sarana atau organ-organ yang mereka gunakan untuk sujud kepada Allah itu tidak disentuh oleh neraka, oleh api neraka. Ini keutamaannya yang luar biasa, dan jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Walaupun itu sebuah keutamaan, tapi kan di neraka. Jadi orang-orang yang sujud, yang masuk ke surga, yang langsung masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Ya. Ini yang perlu kita tegaskan di penghujung pembahasan kita. Dan ya, mungkin untuk melanjutkan ke bab berikutnya, waktu tidak memungkinkan. Dan memang masih pembahasan tentang sujudnya. Ya, pembahasan kita masih tentang sujud. Ini yang bab yang ke-128 ini adalah sifat sujud. Sifat sujud yaitu merenggangkan pangkal lengan dari tulang rusuk. Ya. Babu yubdi dab'aihi. Dab'aihi ini adalah bagian dalam dari lengan, dari pangkal lengan. Jadi tidak bersentuhan dengan ini, tapi dikembangkan, dijarakkan. Ini salah satu sifat sujud yang dituntun oleh Nabi SAW sebagaimana yang ada dalam hadis ini nanti. Dan pelajaran ini akan kita undurkan ke pertemuan yang akan datang. Dan untuk pagi hari ini kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Tidak ditulis kertas. Ini dapat yang streaming dari. Iya, dia tidak tulis kertas, dia masukkan ke saya. Nanti saya pegang ini. Ya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah duri sa'dan itu dalam rangka mencuci dosa-dosa yang masih ada di dalam diri seseorang muslim? Tentu juga. Ya, proses orang yang selamat tadi, yang sampai ke seberang, dan tentu yang menyebabkan dia tusuk oleh duri tadi kan sebabnya dosa. Ukuran masuknya duri itu ke dalam badannya itu juga sebabkan oleh dosa. Jadi juga termasuk penghapus dosa sekalipun dia tidak terjerembab ke dalam neraka. Ya. Tidak terjerembab, tidak masuk, terjatuh ke dalam neraka dan dia sampai ke seberang. Ya, dia sampai ke seberang dan badannya terkoyak-koyak oleh duri tadi. Ini juga termasuk penghapus dosa. Wallahu a'lam. Walau sudah mendapat syafaat dari Rasul, bacaan Al-Qur'annya para sahabat-sahabat sesama muslim dan lainnya serta ampunan dari Allah. Iya. Ini prosesnya sebelum ya. Sebelum ketika dia kalau yang tadi yang diperintah duri sa'dan tadi untuk menusuknya, untuk mengaitnya, itu kan disebabkan oleh amalannya. Ya. Jadi yang disuruh dikait itu orang yang amalannya berhak untuk mendapatkan kaitan tadi. Dan ukuran kaitan, apakah dia terjatuh ke dalam neraka atau terkoyak-koyak dagingnya, itu juga disebabkan oleh amalannya. Nanti kalau dia masuk ke neraka, ini yang baru berpengaruh syafaat tadi. Syafaat Al-Quran, syafaat Al-Quran sebelumnya ya. Syafaat orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan dari neraka, syafaat para malaikat, syafaat para nabi, ini bagi mereka yang sudah masuk ke neraka. Wallahu a'lam. Dalam hadis tadi ada kalimat, dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya di antara para rasul bersama umatnya. Yang bukan melewati jelas ya, tapi yang pertama kali meniti jembatan tersebut. Karena memang nabi dan umatnya di dunia ini yang terakhir, tetapi di akhirat kelak mereka yang melalui proses pertama, proses penghisaban sampai menyeberang di jembatan tersebut, mereka yang pertama, nabi dan umatnya. Dan tentu ya, dan tentu dari umat-umatnya ada yang terjatuh ya. Dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya di antara para rasul bersama umatnya. Berarti urutannya rasul, umatnya, bukan para rasul, para rasul-rasul dan nabi kemudian para umatnya. Enggak. Kan setiap rasul bersama umat. Setiap rasul bersama umat. Ya, untuk orang-orang yang berhak melewati jembatan ya. Karena memang yang pendapat yang kuat bahwa yang melewati jembatan ini orang yang beriman. Orang yang beriman yang masuk surga. Yang bisa langsung dengan proses itu bisa langsung masuk atau singgah dahulu di neraka. Adapun orang-orang yang tempatnya di neraka tidak perlu lewat di situ. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang tempatnya di neraka langsung ke neraka, tidak perlu di sirat, tidak melewati sirat. Jadi rasul bersama umatnya yang ke surga, tetapi ada yang langsung selamat menuju surga dan ada yang singgah di neraka. Jadi nabi bersama umatnya, kemudian umat-umat setelah nabi dengan umat-umat sebelumnya, dan itulah prosedurnya. Wallahu a'lam. Ini bagaimana lagi Pak Rahmat? Ini pertanyaan dari apa ya? Dari internet, apakah ungkapan doa adalah senjata perisai orang mukmin itu ada dalam nas dalil atau masyhur dari perkataan ulama? Doa'u silahul mu'min. Ya, doa'u silahul mu'min. Wallahu a'lam, saya tidak ingat sekarang ini. Tetapi doa memang ibadah yang sangat mulia. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan doa'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Bukan berarti tidak ada ibadah yang lain. Tetapi uslub ini digunakan oleh Nabi untuk menjelaskan tentang kedudukan doa dalam agama, dalam beribadah. Dia adalah induk dari ibadah. Dan ibadah-ibadah yang lain, ya bagaimana kita memperbaikinya, maka yaitu dengan cara belajar dari berdoa. Bagaimana dalam berdoa itu kita berharap Allah menerimanya, maka ibadah-ibadah yang lain juga kita berharap Allah menerimanya. Adapun tentang doa silahul mu'min, saya tidak ingat sekarang ini, apakah ada lafaz hadisnya atau tidak. Bolehkah menempel stiker doa yang bertulisan Arab seperti di ruangan rumah, di dalam mobil? Kalau tujuannya untuk melancarkan atau untuk mengingatkan terus, saya rasa tidak ada masalah ya. Kalau diletakkan dinding dengan memang setiap kali kita melihat memang mudah untuk dilihat, sering dilihat, maka tujuannya bila mana adalah untuk mengingatkan kita kepada doa tersebut atau mengingatkan kita untuk berdoa dengan doa tersebut, tidak ada masalah ya. Tetapi kalau hanya sebatas perhiasan dinding saja, maka ini tidak dibenarkan, dan ini termasuk syiar ya. Apalagi doa itu dari Al-Quran atau dari hadis-hadis sahih, dari hadis-hadis Nabi, maka tidak begitu caranya memuliakannya, bukan dijadikan sebagai perhiasan dinding. Wabillahi taufiq. Cukup? Baik, bila mana ada. Hah? Ya. Ya. Semua orang yang beriman akan melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Akan berada di atas neraka. Para rasul yang tadi Al-Nabi mengatakan mereka saking khawatirnya berdoa Allahumma sallim sallim, apalagi kita. Apalagi orang-orang yang beriman biasa. Jadi semua orang yang beriman, selain proses-proses penghisaban yang lain, mendapatkan buku catatan amalan, penimbangan, kemudian bagi umat Nabi Muhammad atau bagi orang yang beriman telaga, ya, telaga Nabi SAW, kemudian langsung berhadapan dengan Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini proses yang ada di akhirat, termasuk melewati jembatan ini, termasuk melewati jembatan, dan ini untuk melewati jembatan ini khusus untuk orang yang beriman. Dan penghisaban-penghisaban yang tadi juga untuk orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tempatnya di neraka, untuk apa dihisab? Untuk apa dihisab? Kalaupun banyak amal kebaikan mereka, itu tidak akan mungkin lebih berat daripada kekufuran. Ya, akan daripada kekufuran. Wallahu ta'ala. Cukup. Ya, pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya sujud tadi, Pak.